Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin ila yamudin amma. Fatkila rahimahullah wa ayakum. Lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-31. Kita masih di kitab nikah, masuk di bab Ar-Radha', yaitu persusuan. Jadi kita merujuk sebentar pelajaran kemarin, yaitu kita telah membahas tentang li'an, kemudian iddah, kemudian istibra'. Baik, kita Irsad Husnul Hidayat. Naam, Ustaz. Ya, apa itu li'an? Li'an itu ketika seorang suami mendapati istrinya mengotori ranjangnya, ada orang yang mengotori ranjangnya dengan mendatangi istrinya, maka dia datang ke hakim, bersumpah 4 kali, ditambah 1 kali, bahwasanya dia benar dan istrinya salah, dan disumpah kelima itu kalau dia bohong maka laknat Allah tertimpa ke atasnya. Kalau istrinya diam maka istrinya mendapat had, tapi kalau istrinya mendatangkan li'an lagi maka hadnya tidak ditegakkan di atas istrinya. Allah ya. Sebelumnya ada qazaf dulu ya, sebelum li'an itu kan qazaf dulu. Jadi suaminya tadi kan mengqadzaf dulu kan, menyematkan tuduhan zina kepada istri. Nah, setelah itu baru dia melakukan li'an. Arif Nurianto. Dampak li'an. Dampak li'an seperti apa? Apa saja dampak setelah suami melakukan li'an? Setelah suami li'an, maka dia tidak terkena had, qadzaf. Kemudian istrinya yang kena had. Apabila istrinya tidak membalas li'annya suami, kemudian nikahnya menjadi rusak dan suaranya putus-putus. Nikahnya batal, terus duanya tidak bisa. Cukup. Suaranya putus-putus, sinyalnya. Oh, iya, maaf. Ya, iya, maaf, Ustaz. Nah, Bagas Nur Alim. Udah, Ustaz. Ya. Perempuan yang belum didukhul dan kemudian ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa lama? Iddahnya belum didukhul. Ditinggal mati ya, Ustaz? Iya, ditinggal mati. Dia belum dituful, ditinggal mati suaminya. Iddahnya itu sama seperti yang tidak hamil, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Baik. Kalau sekarang dia dicerai belum dituful, iddahnya berapa lama? Ya. Tiga apa? Bulan? Bukan, Ustaz. Bukan. Tiga kali suci, Ustaz. Tiga kali suci. Betul? Eh? Oh, ini, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada iddah. Tidak ada iddah, ya? Kalau dia ya, belum tuhul, belum jima, posisi suami masih hidup, maka tidak ada iddah. Yes. beda dengan yang dibekal mati. Meskipun belum didukul, maka idahnya sebagaimana yaitu 4 bulan 10 hari. M. Daud Azainuri. Ya, Ustaz, ada. Dengan apa yaitu terwujud istibro dari si budak perempuan? Tidak ikut baginya ini kemarin, Ustaz. Oh, tidak ikut. Iya. Ya udah. Lewat. Nanti dipelajari lagi. Ya, Ustaz. Alfianto. Ah, Alfianto SSI. Nam, Ustaz. Ya, sama pertanyaan tadi. Istibro itu terwujud. Ya, istibro tadi, istibro dari budak perempuan terwujud. Sudah istibro itu dengan apa? Sudah istibro. Dikatakan sudah istibro, budak perempuan itu ketika dia sudah seperti apa? Atau melewati masa apa? Bentar, Ustaz. Ikut enggak kemarin? Ikut kemarin, Ustaz. Bukan sebabnya, ya Ustaz. Usul, bukan sebab. Dikatakan sudah istibro jika seperti apa? Lupa. Yang menunggu hari, Ustaz. Ya, antum jawab saja. Yang antum ketahui apa? Yang menunggu hari satu bulan, seperti yang Ustaz. Ya, terserah. Okay. Cukup. Ya, ada yang satu bulan. Muhammad Fajri, sama pertanyaannya. Ya, hadir, Ustaz. Ya. Saya pertama, usulnya dengan kalau memang dia hamil, biwadil hamil dengan melahirkan. Kalau dia... Kalau hamil dengan melahirkan. Terus? Kalau dia haid, berarti sekali haid, Ustaz. Satu kali haid. Kalau memang enggak haid, berarti... sebulan bidatil asyur berarti bisa satu hari. Bulan yang enggak haid itu yang perempuan seperti apa? Yang enggak haid itu mungkin belum balik atau memang dia sudah masa menopause. Belum balik, masa menopause atau dia memang tidak pernah haidnya. Iya, iya, Dok. Cukup saya kemuheran. Kita lanjutkan. Masuk Aroldo. Qala al-musannifu rahimahullahu taala ar-radha'u lughatan ismun limasi asadiyi wa syurbi labanihi. Radha' secara bahasa adalah menyusu, yaitu sebutan untuk menghisap asadiyu, yaitu apa? Payudara yang ada susunya dan meminum susunya, yaitu kegiatan menyusu seorang. Ya, menyusu. Dengan meminum susunya. Kemudian secara sehingga kalau secara makna bahasa ya, secara makna bahasa kalau misalnya susunya diperas ya, dari perempuan memeras susunya kemudian taruh di wadah, kemudian diminumkan. Ini bukan masuk rodo secara lugotan. Ya. Tapi secara syari itu masuk rodo. Kalau secara syari masuk rodo, masuk menyusu, meskipun dia mulutnya tidak menyusu langsung. Ya. Artinya susunya diperah dulu, diperas dulu, dikeluarkan dari perempuan, kemudian ditaruh di wadah misalnya, baru diminumkan. Ini secara syar'i masuk rodo, tapi secara bahasa tidak masuk rodo. Sehingga kalau secara syar'i itu rodo, secara lugawi rodo itu lebih khusus. Ya. Jadi kegiatan harus benar-benar menyusu langsung. Wasyar'an secara bahasa syariat ismun li husuli labani mra'atin aw ma hasala minhu fi jawfi tiflin ala wajhin makhsusin. Sekarang secara syariat yaitu ismun li husuli laban yaitu sebutan untuk sampainya susu dari seorang perempuan. Dan ini meskipun tidak menyusu langsung di payudara. Jadi misalnya di perah tadi. Jadi, misalnya dikeluarkan dulu kemudian diminumkan. Ismun li wusuli labani mru'atin. Atau li wusuli labani mru'atin. Au maha sola minhu. Atau yang atau wusul sesuatu yang hasola minhu. Asola minhu yang dia berasal dari minhu minalaban. Alha itu kembali ke laban. Misalnya contohnya juben atau keju. Itu sampainya yaitu susu perempuan ASI atau sesuatu yang berasal dari susu. Fi sampai kemana? Fi jawfi tiflin. Dalam rongga si bayi. Maksud rongga di sini adalah ma'idah yaitu lambung atau otak. Sampai ke tifl. Yang tifl ini anak belum mencapai usia 2 tahun. Ya, komariah yakinan. Ala wajhin makhsusin yaitu dengan bentuk khusus yaitu dengan syarat-syarat khusus ya yaitu misalnya 5 kali persusuan secara uruf dan terpisah yaitu pengertian dari ar-radha. Tadi disebutkan imro'ah jadi perempuan. Nah, keluar dari koid ini adalah yang bukan perempuan, misalnya laki-laki. Misalnya laki-laki ada susunya, bukan air susu ibu berarti. Bukan air susu ibu, karena ini misalnya laki-laki ini maka tidak menyebabkan kemahroman. Misalnya laki-laki. Ini harus imro'ah ya. Kemudian yang keluar dari kata-kata imro'ah itu apa? Bahimah. Bahimah juga tidak. Misalnya dia nyusu ke kambing. Satu kambing yang sama misalnya. Tidak menyebabkan apa? Kemahroman. Dan misalnya diperah dari kambing yang sama. Itu tidak menyebabkan apa? Yaitu kemahroman. Demikian pula kalau khunsa muskil. Kemudian ada kata-kata makhsusah, yaitu dengan cara khusus, di mana si perempuan ini posisinya masih ketika mengeluarkan air susunya masih dalam hidup, yang kehidupan mustaqiroh. Ketika susu keluar darinya, maka posisinya dia masih dalam keadaan hidup mustaqiroh, artinya hidup yang apa? Bukan gerakan atau hidup yang dia seperti madbuhah. Nanti akan kita singgung di syarat. Syarat murdi ya. Dan istilahnya harokah matuh. Jadi bukan air susunya keluar itu bukan ketika apa dia ada kehidupan, tapi kehidupan yang menjelang kematian biasa disebut harokah mazbuh, misalnya dia terluka sudah hampir mati. Jadi posisinya hidupnya hidup normal. Kemudian yang dimaksud jauh tapi tadi adalah jauh tadi di definisi yang dimaksud adalah lambung atau yaitu otak. Bukan bukan batasan bagian dalam sebagaimana dibahas di pembatal puasa, tapi sampai ke lambung. Ya. Bukan mungkin sampai daerah kerongkongan enggak, tapi sampai lambung. Arkanu ar-radha', rukun-rukun radha'. Arkanu radha'i salah satun. Yang pertama murdi'un. Ini di ar-radha' yurdi'u, orang menyusui yaitu si perempuan. Jadi kadang diistilahkan murdi', tetapi diistilahkan juga imro'ah murdi'ah. Jadi kalau murdi' itu nanti dia karena menyusui anaknya yaitu dari waktu ke waktu, ya dari waktu ke waktu. Tapi kalau murdi'ah itu pas dia menyusui itu, ya pas posisi menyusui tadi namanya murdi'ah. Kemudian rukun yang kedua radhi' atau dimakan juga radhi' yang menyusu anaknya berarti. Kemudian laban. Laban atau sesuatu yang berasal dari laban. Surutul murdi' syarat murdi' itu wanita yang menyusui. Surutul murdi'i salah satu, ada tiga. Kaunuha imro'atan, dia harus imro'atan yakin. Sebenarnya tadi kita sudah kita singgung, maka tidak menyebabkan kemahroman, keharoman nikah. Kalau ini air susu dari laki-laki, atau bahimah binatang, atau khunsa. Yes, perempuan, dan perempuannya ini tidak peduli dia itu perawan ataupun sudah non-perawan. Dan tidak peduli apakah dia itu sudah menikah ataupun belum menikah. Yang kedua, syarat murdi, orang yang menyusui, perempuan yang menyusui adalah wakaunuha balagot tis'asinin. Telah mencapai usia 9 tahun. Qomariyah takribiyah. Qomariyah takribiyah. Takribiyah karena di sini ada toleransi yaitu di bawah rentang waktu satu siklus minimal haid dan suci yaitu di bawah 16 hari. Sehingga tidak menyebabkan kemahroman jika air susu ini keluar dari perempuan yang belum mencapai usia 9 tahun qomariyah takribiyah. Jadi maksudnya ini syarat ini bahasnya air susu tadi keluar darinya itu yaitu ketika dia sudah mencapai usia 9 tahun atau kurang dari rentang waktu tadi yaitu kurang dari 16 hari. Masih bisa. Tapi misalnya kalau dia baru umurnya 8 tahun atau 9 tahun kurang 20 hari, maka ini tidak terpenuhi syarat. Ya. Tidak terpenuhi syarat berarti tidak mengaruhi apa kemahraman. Misalnya memang itu sudah keluar air asinya sebelum usia 9 tahun. Wa kaunuha, syarat berikutnya, wa kaunuha halan fi solil labani hayatan hayatan mustaqirotan. Yaitu ketika air susu ini keluar darinya, dari perempuan tersebut, itu posisi perempuan tersebut masih hidup normal, yaitu hayatan mustaqiroh. Ya, hayatan mustaqiroh. Hayatan mustaqir apa maksudnya? Dia itu hidup normal, lawan hayatan mustaqir berarti lawannya adalah yaitu kehidupan yang hidup tapi gerakannya gerakan madbuh. Gerakan madbuh. Gerakan yang apa? Sebagaimana hewan sembelihan ketika sudah disembelih, dia punya gerakan madbuh ya. Yaitu gerakan yang tidak terkontrol olehnya, oleh binatang tersebut, sudah menjelang kematian. Karena ini dihukumi seperti mati. Jadi kalau hayah mustaqiroh itu biasa digambarkan, dia itu kalau dibiarkan masih bisa hidup normal sehari dua hari seperti itu. Nah, kemudian harokah madbuh ini keluar dari koid ini. Jadi kan koidnya perempuan ini ketika mengeluarkan air susunya posisi masih hayatan mustaqiroh. Ya. Maka keluar dari koid ini kalau dia mengeluarkan air susu dalam keadaan hidup tapi harokah madbuh. Madbuhnya ini karena luka, ya, karena terluka. Tapi kalau harokah madbuhnya ini karena sakit, ya, maka tetap mempengaruhi, yaitu kemahroman, ya. Jadi, ditetapkan nanti apa persusuannya. Jadi harokah madbuh ini dia karena apa? Karena sakit, kemudian menjelang kematian, ya, kemudian keluar air susunya diminum bayi, itu masuk. Tapi kalau dia karena luka, ya, kemudian sudah menjelang kematian, gerakannya sudah gerakan tidak terkontrol, harokah madbuh, keluar air susunya saat itu, maka tidak masuk. Karena syaratnya hayatan mustaqirotan, ya, dia kondisi hidup normal. Kemudian meskipun bayinya ini minumnya setelah kematian perempuan tersebut. Jadi dia itu ketika diperah susunya misalnya posisi perempuan masih hidup. Kemudian sebelum bayi itu minum air susu tersebut, perempuan sudah mati misalnya. Jadi minumnya bayi setelah kematian perempuan tersebut, maka enggak masalah. Tetap ini terpenuhi syarat, ditetapkan rodok. Jadi yang dijadikan patokan adalah sebagaimana di matan, alan fisoli laban. Ketika laban itu infisol, berpisah dari si perempuan. Keluar dari payudara perempuan, pas keluarnya itu posisinya bagaimana? Dia posisi masih hidup. Sehingga mabumnya kalau air suni keluar, posisinya perempuan tadi sudah meninggal dunia, maka tidak masuk ya. Dia sudah jadi mayat, kemudian misalnya air susunya keluar, dikeluarkan. Ini tidak mempengaruhi apa? Tidak ditetapkan rodo. Tidak masuk. Surutu ar-rodi, syarat rodi, yaitu siapa orang menyusu anaknya. Surutu rodi'i arba'atun, ada empat. Yang pertama, al-awalu konuhu hayan, kondisinya masih hidup. Sebagaimana tadi disyaratkan pada murdi'ah, juga posisi hayatan mustaqirotan ini juga. Sehingga kalau apa anaknya ini kemudian diberi susu posisi sudah mati, ini enggak mengaruhi. Enggak ditetapkan rodo. Kaunuhu tuna al-haulaini. Si bayi tersebut di bawah 2 tahun. Cara yakin yaitu dia ketika mulai pertama kali menyusu itu posisi belum 2 tahun. Kalau di talik sebutkan ibtida ar-radu'ah al-khamisah yaitu persusuan yang kelima ya. Awal kali persusuan yang kelima. Itu dia belum mencapai 2 tahun. Kalau sudah mencapai 2 tahun pas nyusu tersebut ya berarti nanti tidak masuk ya. Kan nanti ada hitungan berarti sampai hitungan jam seperti itu ya. Jam berapa ya? Apa lahirnya? Dua tahun yakinan ya. Nah, harus pas 2 tahun. Maka tidak ada pengaruh kalau yang menyusu ke perumahan tersebut sudah lewat 2 tahun. Atau misalnya ragu-ragu. Atau ragu-ragu, maka ini enggak masalah. Kalau sudah lewat 2 tahun, nyusu, enggak pengaruh, atau ragu-ragu. Dan tadi 2 tahun sudah kita sebutkan, yaitu menjadi patokan adalah ketika dia awal menyusu yang kelima. Suan yang kelima. Sehingga kalau pas di awal tengah-tengah maka tetap ditetapkan keharaman. Hitungan 2 tahun itu dengan hilal. Sebagaimana pembahasan di kemarin yaitu dengan hilal. Artinya kalau dia apa pas tanggal 1 ya nanti pas ya. Pas 2 tahun. Di awal ya. Di awal bulan ya. Tapi kalau nanti tengah-tengah bulan cara ngitungnya nanti adalah yang namanya inkisar, ya, inkas, munkasir, bulannya munkasir, yaitu dia lahirnya di tengah-tengah bulan atau tidak di awal, maka nanti digenapkan pada bulan ke, yaitu berapa? Kalau 2 tahun kan berapa? 24 bulan, ya kan? 24 bulan. 24 bulan ini, hitungan 2 tahun kalau lahirnya nanti dia pas tanggal 1 di awal bulan itu, maka nanti di akhir bulan ke-12, apa ke-12? Di tahun kedua, ya kan? Tahun kedua bulan terakhir atau gampangnya bulan ke-24. Kan 2 tahun 24 bulan. Nah, kalau dia kelahiran di awal bulan, ya maka ya pas di bulan ke di akhir bulan ke-24 gitu ya. Tapi kalau dia itu lahirnya misalnya tidak di awal, misalnya di tengah-tengah, baru dapat 12 misalnya. 12 bulan, 12 hari. 12 hari. Maka nanti ketika di akhir bulan ke-24, di akhir bulan ke-24 ini kan belum 2 tahun. Karena tadi kan lahirnya di tengah-tengah bulan. Maka nanti di bulan ke-25, nambah digenapkan 30. Ya. Jadi kalau 12 kurangnya berapa? 12 kurang berapa? 18. Nah, nanti di bulan ke-25 sampai hari ke-18. Nanti berlaku pada apa, hitungan kalau ada istilah 2 bulan, 2 bulan itu yang dengan hilal, seperti itu caranya ya. Dengan hilal itu maksudnya pokoknya dari awal sampai akhir, kalau dia ngitungi dari awal sudah 1 bulan itu pokoknya sudah berakhir bulannya meskipun harinya 29. Dihitung 1 bulan. Tapi kalau dia munkasir di tengah-tengah bulan, nanti genapannya berapa? Apakah 29 atau 30? Genapannya 30. Kalau dia munkasir. Tapi kalau enggak munkasir di awal dan menghitungnya dari awal, ya udah enggak usah, enggak peduli itu 29 30 itu dihitung 1 bulan. Tapi kalau munkasir, maka dia ngitungnya dari tengah bulan, maka nanti agar dinamakan 1 bulan, maka harus 30 hari bukan 29 hari. Ya, Komariah. Hijriah. Ya, surutur raudhi arba'atun qanuhu hayyan wa qanuhu duna al-haulaini. Wasalis yang ketiga, wa antur turdi'ahu khamsa rodu'atin mutafariqat. Yaitu dia menyusu, yaitu 5 kali persusuan yang terpisah. 5 kali susuan terpisah. Atau kalau tidak menyusu, yaitu dimakan, yaitu juben, misalnya keju, yaitu 5 kali. Sehingga tidak menyebabkan kemahroman kalau kurang dari apa? 5 persusuan atau ragu-ragu. Kemudian disebut 1 persusuan adalah menurut uruf. Menurut apa? Uruf, meskipun belum mengenyangkan. Misalnya misalnya si bayi tadi melepaskan dari persusuan ya, dari putingnya dilepaskan karena sudah tidak mau. Ya. Kemudian itu bentuk pertama, dia dilepaskan karena sudah enggan. Atau si murdi'ah, perempuan itu memutuskannya, dilepaskan, karena dia ada kesibukan lain, dilepaskan dulu. Kemudian ada jeda yang lama, kemudian dia nanti kembali menyusui, maka ini terhitung. Berarti sudah satu, kemudian menginjak kedua. Ini maksudnya membahas tentang apa? Ini menghitungnya lima kali itu bagaimana? Ya, ya menghitung lima kali bagaimana? Atau dihitung satu kali susuan seperti apa? Dihitung satu kali persusuan, yaitu ketika dia si bayi ini sudah melepaskan, ya, nggak mau dan dilepaskan, atau si perempuan yang menyusui ini yang melepaskannya karena dia punya kesibukan lain dan waktunya panjang, kemudian dia nanti kembali menyusui lagi, maka tadi sudah dihitung satu. Hitung satu, meskipun dan tidak disyaratkan mengenyangkan. Kapan tidak dihitung satu? Kalau misalnya dia misalnya dia main-main, ya. Dilepaskan bayinya main-main, dilepas. Atau ingin bernafas, dilepas dulu. Atau ketiduran sebentar. Ya, seperti itu ya. Dia dilepaskan karena main-main atau bernafas, kemudian kembali nyusu lagi, atau pindah dari puting yang kanan menuju yang kiri misalnya, maka ini tidak terhitung. Jika dilakukan secara langsung ya, tidak terhitung satu kemudian dua, tapi masih satu. Kalau lagu-lagu ini sudah lima atau belum, maka tidak mengaruhi karena hukum asal kurang dari lima. Bagaimana kalau seandainya susunya diperah? Susunya apa? Istilahnya diperah ya. Diperah, diperes, dikeluarkan dari si perempuan, yaitu satu kali perasan. Ya, kemudian sudah ditaruh di wadah, kemudian diminumkan kepada bayi lima kali minuman. Satu, nanti kemudian berapa lagi? Dua. Kemudian 3 sampai 5. Ya, itu keadaan pertama. Ya. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian ada keadaan kedua, ya. Merahnya 5 kali, diperah 5 kali. 1. Nanti kemudian istirahat dulu, ya. Merah lagi 2, 3, 4, 5. Nah, sudah, kemudian jadikan 1, diminumkan 1 kali minuman. Maka ini dihitung satu. Dihitung satu. Ya, kalau di gambaran pertama itu yang dilihat adalah invisolnya. Nah, dia kan diperah itu satu kali ya, satu kali gitu. Nah, yang di masalah di apa? Di gambaran kedua yang dihitung adalah meminumkannya. Ya, minumkannya kan satu kali. Karena yang menjadi patokan adalah persusuan ini lima kali terpisah invisol dan wusul. Jadi invisolnya harus terpisah lima, wusulnya ke bayi, ke jauh bayi juga terpisah lima. Jadi invisol sama wusulnya harus sama-sama terpisah lima. Nah, gambaran tadi itu hanya sebagian saja, artinya di satu gambaran dia infisolnya tidak terpisah 5, tapi wusulnya terpisah 5. Kemudian gambar berikutnya infisolnya keluar dari perempuan bisa terpisah 5, tapi wusulnya ke bayi jadi cuma 1 enggak terpisah 5, maka tidak terpenuhi syarat. Dan ini akan nanti bisa kita lihat ketika apa? Ada seorang perempuan yang biasanya mungkin kekurangan air ASI kan, kemudian dimintakan ke orang lain. Nah, ini dilihat nanti prosesnya seperti apa. Jadi terjadi persusuan 5 kali infisolan wa wusulan. Jadi kalau baru 1 kali sudah belum? Belum ya. Ini syaratnya berapa? 5. Kemudian wa'an yasila alaban fihina ila jaufihi. Yaitu sudah susunya itu susu atau yang berasal dari susu. Fihina, hina itu kembali ke 5 susuan itu sampai di jauf. Sampai di jauf yaitu bisa lambung atau otak ya. Meskipun dia diminumkan ya, meskipun dia diminumkan. Misalnya diminumkan kemudian sampai ke lambungnya. Maka itu nanti terpenuhi syarat. Jadi harus sampai ke jauh. Jauh itu yaitu apa? Lambung dan otak. Kalau otak berarti misalnya ya ini gambaran seperti apa yang ditentukan buat. Jadi dia masukkan ke hidung. Lewat hidung. Kemudian sampai ke otak. Ya, ini masuk ke lambung meskipun nanti atau baik itu dia memuntahkan setelah sampai ataupun tidak. Dan sama saja apakah nanti dia si perempuan itu dia dalam keadaan tidur, atau misalnya dipaksa, ya tetap masuk. Maya tarotabu ala rodo, dampak dari persusuan. Panjang. Ya tarotabu ala rodo'i al-mutawafiri asyuruti. Dampak dari persusuan yang terpenuhi syarat-syaratnya adalah tahrimu usulil murdi. Waman lahu laban wa furu'ihma wa hawasihima ala rodi. Murdi tadi adalah apa? Yang menyusui perempuannya. Rodi adalah anaknya. Ya. Jadi tahrimu usulil murdi juga tahrimu man lahu laban wa furu'ihma wa hawasihima tahrim haram bagi rodi ala ar-rodi. Maka nanti kan yang nyusu ini nanti jadi ibu susu. Dan bapaknya bapak susu. Suami dari istri tersebut misalnya. Maka haram usul dari murdi dan ke atas usulnya. Usul itu atas ya. Kemudian juga tahrim usul dari man lahu laban. man lahu laban itu misalnya yaitu bisa berupa suami dari perempuan yang menyusui atau dia yang mewatak subhat atau malikul yamin. Dan tidak termasuk watak zina. Ya, tadi usulnya murdi, waman lahu laban, murdi itu yang menyusui perempuannya. Kalau man lahu laban ini misalnya suaminya. Kemudian wa furu'ihima, furu' keturunan dari hima. Ya tadi si yang menyusui dan suami misalnya. Ya furu'nya. Furu'nya itu keturunan baik itu nasab atau persusuan anak-anaknya. Baik itu anaknya itu bareng menyusu dengan anak persusuan tadi atau sebelumnya atau sesudahnya. Ini tetap masuk nanti. Kemudian hawasi itu bagian apa? Pinggir-pinggir saudara. Hawasi hima haram bagi rodi. Ya, tadi semua itu. Jadi mahramnya rodi. Sehingga nanti jadi usulnya dari apa? Murdi sama man lahu laban. Sehingga bapak persusuan kemudian atau bapak dari murdiah, kemudian suaminya, kemudian kakeknya, kemudian ibu mereka berdua, neneknya, anak-anak, saudara, saudara laki, saudara perempuan, saudara-saudara laki-laki murdiah, dan bibi, itu dari sisi apa, hawasinya ya. Bisa dia di catatan kaki. Banyak ya. Ikhwatul murdiah, kemudian ahwal, itu bibi, bapak-bapak dari yang menyusu. Kemudian man lahu laban, yaitu dia yang misalnya suami ya. Kakak-kakaknya, kemudian ibu mereka berdua, nenek, anak-anak dari mereka berdua. Saudaranya, saudarinya. Kemudian saudara-saudari dari murdiah yang menyusui dan seterusnya tadi masuk di hawasi, furu' dan hawasi. Maka itu tadi mahram kepada rodi. Kemudian watahrimu furu'i rodi faqad alaihima. Kemudian haram furu' radhi. Furu' itu keturunan. rodi saja haram untuk siapa? Alaihima. Yaitu alaihima kembali ke murdi, yaitu perempuan yang menyusu dan man lahu laban, misalnya suaminya. Jadi kalau untuk furu untuk dari sisi anak menyusui, maka haram adalah furunya saja, usulnya tidak masuk, hawasinya tidak masuk, ya keturunan. Di misalnya Zaid menyusu pada Fulanah, maka keturunannya Zaid. Kalau usulnya Zaid tidak, atau saudara saudaranya tidak, hawasi. Maka tadi keturunan saya, keturunannya dari rodi, ini haram, jadi mahram bagi alaihima, yaitu ibu susu dan bapak susu. Kemudian juga haram bagi usul dari murdi dan man lau laban tadi, ya ibu susu dan bapak susu, kemudian furunya, kemudian hawasinya. Sehingga di antara kesimpulannya bahasanya orang ini anak yang nyusu, maka haram baginya al-murdi'ah, anak yang nyusu, maka mikrofonnya tolong ditutup. Anak yang menyusu, maka haram baginya murdi'ah, ibu yang menyusunya, dan semua anak-anak dari ibu tersebut, dan semua anak-anak dari ibu tersebut. Sama saja apakah dia bareng nyusunya, anak-anak ibu tersebut, atau sebelumnya atau sesudahnya. Jadi Zaid nyusu pada Fulanah, maka Fulanah menjadi mahram bagi Zaid dan semua anak-anak dari Fulanah tersebut, ya. Baik itu anaknya tadi nyusu bareng Zaid ataupun sebelumnya atau sudahnya. Sedangkan yang tidak menyusu, ya, berarti saudara Zaid tidak menyusu, maka tidak menjadi mahram bagi ibu susunya Zaid juga anak-anaknya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, bahasanya yang menjadi mahram tadi furu' dari rodi Zaid. Kalau saudara hawasinya enggak masuk. Jadi Zaid nyusup pada Fulanah. Kemudian Zaid punya saudara namanya Amr. Amr ini enggak masuk. Karena Amr kan hawasi. Bukan furu' dari Zaid. Demikian pula kalau bayi perempuan menyusu, ya, maka haram baginya dari perempuan tadi, ya, misalnya Su'ad, ya, atau Fatimah menyusu pada Zainab. Maka haram bagi Fatimah semua anak-anaknya Zainab. Ya. Ya. Nah, sebenarnya ini kalau dikasih gambar bahkan lebih memahamkan. An-nafaqatu nafaqah, an-nafaqatu ma'khudhatun minal infaq. Jadi anfaqo yunfiku wa wal al-ikhraj, mengeluarkan. Wa syar'an yaitu ta'amun wajibun li zaujatin au khadimiha ala zaujin au li aslin ala far'in au li far'in ala aslin au li mamlukin ala malikin. Saran-saran adalah ta'am, makanan wajib, dan termasuk dalamnya nanti lauknya gitu ya. Dan semisal dengan itu buah atau daging, nanti masuk juga pakaian, kemudian tempat tinggal. Yang ini to'amun wajibun, hukumnya wajib, li zaujatin. Li itu berarti mendapatkan hak. Ini dia wajib untuk diberikan gitu ya, terjemahnya untuk diberikan kepada zaujah istri. Nanti ada syarat-syaratnya ya. Kemudian pada istri atau diberikan pada khadim, pembantu istri. Ya. Yang dia membantu istri, ini nafkahnya yang menanggung suami. Kewajiban ini ala, kalau ala yang terkena beban. Ya. Makanan dan yang semisalnya, yang wajib, yaitu yang wajib diberikan pada istri, atau pembantu istri, yang harus dikeluarkan oleh suami. Dan dalam fikih biasanya dibahas adalah harian, modelnya harian. Yaum, yauman bi yaumin. Atau li aslin, diberikan pada asal. Asal itu bagian atas orang tua. Ala far'in, yang wajib diberi, yang wajib dikeluarkan oleh far'e, keturunan anak. Meskipun ini bukan ahli waris. Misalnya adalah cucu perempuan dari anak perempuan. Ini masuk faro' itu kan, faro' itu masuk anak juga cucu ya. Auli far'in, wajib diberikan pada keturunan ala aslin, yang wajib yang dikeluarkan oleh asal orang tua. Demikian pula biaya yang wajib diberikan pada mamluk. Mamluk ini mencakup budak, mencakup binatang yang muhtaromah ya. Ya punya kambing, ya, sapi, ya, burung, ya, binatang muhtaromah. Ini wajib ala malik dikeluarkan oleh pemilik binatang tersebut, mamluk ya. Binatang atau binatang muhtaromah atau budak. Maka kalau binatangnya tidak muhtaromah, maka tidak ada kewajiban untuk nafkahnya. Ya, burung-burung buas seperti Raja Wali seperti itu. Gagak. Ada tikus, kalajengking, anjing yang menyerang, maka ini tidak kewajiban, akan tapi ya tidak boleh kemudian ditahan sampai mati dalam keadaan kelaparan. Jadi tikus nggak boleh seperti itu ya. Tikus ini termasuk fawasik al-khoms, iwan-iwan fasik, lima iwan fasik, ini tidak muhtarom. Sehingga ada kewajiban memberikan makan pada tikus. Tapi layak juzu absuhu hatta yang muta jauhan, tidak boleh ditahan sampai dia mati kelaparan, tidak boleh. Tapi kalau hewan-hewan lain itu berarti wajib ya, ya punya kucing, punya burung, ya, ikan, dia wajib, hukumnya wajib, bagi yang memiliki hukumnya wajib. hewan peliharaan. Ya. Ini nafkah juga itu. Asbabu wujubin nafkah, sebab wajibnya nafkah ada salah satu. Yang pertama nikahun nikah. Nikah. Dan ini nafkah lebih kuat ya, lebih ditekankan, lebih kuat daripada yang lainnya. Karena dia apa? Ada muawadhah meskipun tidak murni ya. Ada muawadhahnya. Ada unsur muawadhah. Karena dia istrinya itu ini mukabil dari tamkin istri untuk bisa diistimta, untuk dinikmati sehingga lebih kuat. Beda dengan yang lainnya tadi. Ya, kata musannif seperti itu ya. Kalau yang lainnya sama. Apa dia tidak ada mukabil seperti itu ya, lebih longgar. Dan kata beliau tidak gugur nafkah yang hari-hari yang telah lewat. Tidak gugur hari nafkah hari-hari yang telah lewat. Kalau yang lainnya bisa gugur. Yang lainnya bisa gugur. Tapi kalau untuk karena nikah ini istri, nafkah yang lewat telah lewat itu enggak gugur. Maka ini aqwa. Anafaqatu al-wajibatu bin nikah. Karena ini membahas tentang apa? Nikah. Ini diutamakan di sini. Bahasanya. Oh, ada yang belum ya. Sebab wajib, sebenarnya ada tiga. Satu nikah, dua korobah kerabatan, kemudian milkun. Kekerabatan tadi ya. Misalnya apa? Orang tua menafkahi anak. Itu masuk kerabatan. Anak menafkahi orang tua. Masuk kekerabatan. Kalau milkun tadi ya, punya budak, punya hewan peliharaan, nah itu milkun, kepemilikan. Anafaqatu al-wajibatu binikahi li zaujati al-mumakinah ala zauji al-musiri. Anafaqatu al-wajibatu binikahi li zaujati al-mumakinati ala zauji al-musiri mudani. Ini khobarnya kan di situ ya. Panjang. Yaitu sebagaimana kita sebutkan tadi harian, yaitu dari fajar tiap harinya sampai malamnya, malam setelah sampai malam setelah apa, setelah hari tersebut. Yaitu binikah, dengan sebab nikah, li zaujati diberikan pada istri al-mumakinah. Mumakinah itu dia apa namanya, menyerahkan diri kepada suaminya. Jadi dia siap untuk dinikmati, istimta. Namanya mumakinah. Di catatan lagi lihat di situ makinah minafsiha bi'arudhiha alaihi, ditawarkan, disebutkan ini musalamatun nafsi ilaika, saya serahkan diri padamu. Nah ini kan seperti itu, sudah siap. Nah kalau gila gimana? Anak kecil gila, maka nanti tamkinnya dari walinya. Tamkin itu kesediaan ya. penyerahan diri, kesediaan, siap, ready dari walinya. Walinya yang menyerahkan ini siap. Nah, kalau dia suaminya musir, musir itu yang longgar. Ekonominya longgar. Yang masyhur, yang disebut musir itu, dia punya harta yang mencukupi untuk baqiyatul umri al-ghalib. Kemudian masih sisa 2 mut. Ya. Jadi dia itu masih hartanya digunakan untuk sisa umurnya itu masih bisa. Dan nanti masih sisa 2 mut. Ya. Dua mut ini nanti diberikan pada istrinya. Yaitu makanan pokok di negeri tersebut. Beras misalnya. Kemudian juga wajib misalnya semacam buah-buahan yang ini mendominasi di mendominasi untuk dimakan di kesempatan mereka, di waktu-waktu mereka. Dan yang berlaku di adatnya misalnya ada ya apa ikan dan yang semisalnya. Jadi bukan hanya beras saja gitu maksudnya. Kemudian suami ini nanti menyerahkan makanan itu kan bentuknya pada asalnya adalah hab berupa biji-bijian itu dan dia nanti wajib untuk mengolahnya. Di suami ini. Jadi suami menyerahkan makan pokok ini ya atau gandum atau beras kemudian dia wajib untuk mengolahnya. Gandum ya jadikan roti. Suami kewajibannya. Fa in tawalat al-zawjah zalika binafsiha jika istrinya ini mengurusi sendiri ya. Au akalat al-hab sahihan atau dimakan mentah-mentah, maka istahaqat ujroh atohan wal khubz. Maka si istri berhak mendapatkan upah mengolah tadi. Ya, ini asalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam adat kebiasaan, misalnya dalam adat kebiasaan itu istri itu makan bareng sama suami, kalau istrinya ridho, ya dia orang yang rasyidah, maka tidak mengapa. Tapi kalau istrinya nggak ridho, saya kan sudah masak nih, saya minta bayaran, harus dibayar gitu, harus sama dibayar. Tidak tahu ya kalau di mazhab lain kemudian dia jadi suami mazhab Syafi'i, anak nggak tahu di mazhab lain. Allah alam bisawab. Belum ngecek, terus terang anak belum ngecek di mazhab lain seperti apa. Ya, tapi kan istrinya senang. Istrinya senang kalau apa suaminya mazhab Syafi'i ya, komitmen gitu kan. Karena seperti ini gitu kan. Ya, tadi syaratnya kalau dia makan bareng sama suami, dia istrinya ridho. kalau dia rosidah. Ya. Ya, kalau enggak rosidah itu harus dapat izin dari walinya. Boleh enggak dengan cara seperti ini? Dengan cara seperti itu. Jadi, di dalam fikih itu kalau ngasih makanan itu, ini dibuatkan suami nih, ini beras gini gitu kan. Bisa masak, kemudian nih lauk-lauknya, udah serahkan nih, dimakan. Gitu loh maksudnya. Nah, tinggal makan. Istrinya tinggal makan aja gitu. Nah, nanti kalau istrinya yang masak, dia istahakot al-ujroh tadi. Seperti itu. Karena ini masuk dalam cakupan kewajiban nafkah. Cakupan kewajiban apa? Nafkah. Kemudian wajib pula udum, yaitu apa? Seperti makanan pendamping, ya. Makanan pendamping. Terus kemudian itu masalah makanan, juga pakaian, ya, pakaian juga menurut adat kebiasaan yang mencukupi untuk dipakai dia. Itu tergantung kondisi masing-masing istri, ya, tubuhnya. Ya, dan lain-lain. Banyak bahasanya sebenarnya. Kemudian ini kita tadi, kalau musir dua mut, mutun wa sulusun li khodimiha. 1,3 mut, ya. Satu mut lebih sepertiga untuk pembantu istri. Ya, kok ada pembantu istri bagaimana? Ya, jadi nanti ini kalau memang istri wajib dibantu, maka pembantunya ini yang ngasih makan suami, gitu loh. Seperti itu. Jadi ada model istri yang wajib diberi pembantu, yaitu adalah model istri yang dulu ketika dia di rumah bapaknya, orang-orang semisal perempuan ini, dia dibantu orang dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Apa-apa itu di ada pembantunya. Maka kalau dia jadikan istri, maka suami wajib mendatangkan pembantu. Maka kalau mau nikah dilihat dulu tuh istrinya itu bagaimana dia di rumah sebelumnya itu. Jadi wajib mendatangkan apa pembantu. Dan para buka mengatakan tidak cukup, kemudian yang ngajarkan suaminya enggak cukup, harus mendatangkan pembantu. Karena nanti kalau yang mengajarkan suaminya, dia akan merasa malu. Istrinya yang biasa dibantu, kemudian di rumah dia cuman apa istilahnya taruh jawabannya tenguk-tenguk gitu, cuman duduk saja gitu. Kemudian suaminya kerja kacumannya, dia kan malu. Padahal dulu memang nggak pernah kerja gitu kan di tempat orang tuanya. Nah, agar dia nggak malu harus mendatangkan pembantu. Kalau mendatangkan pembantu kan dia nggak malu. Yang ngerjakan bantunya, ya, suaminya ya bisa main-main sama istrinya gitu, maksudnya seperti itu. Jadi ya, kalau sudah seperti itu ya berat, jadi harus dilihat. Berat. Ya, itu yang nanggung suaminya, li khodimiha. Wa 'alal mutawassiti yang pertengahan mudun wanisfun laha 1,5. Kemudian kalau pertengahan ngasih pembantu mudun li khadimiha 1 mud untuk khadim. Wa 'alal mu'siri yang tidak berkecukupan waman birikun meski dan dia apa? Ada masih budak misalnya mukatab atau muba'at, ya, separuh. Maka mudun, 1 mud. Kalau dia kesulitan itu 1 mud. Wa mudun li khodimiha, juga 1 mud untuk pembantunya. Maka di sini kita lihat, ya, ada namanya orang kesulitan, tapi ada masih ada pembantu. Lihat ibarohnya itu loh, bisa dipahami nggak? Ini orang kesulitan kok ada kewajiban ngasih pembantu, karena yang masih pembantu ini tidak dihubungkan dengan masalah musir sama muksir. Kalau dihubungkan dengan itu, untuk apa kemudian ada ibarah bagi orang yang kesulitan itu wajib memberi nafkah pada pembantu? Orang kesulitan kok sudah disuruh ngasih pembantu? Ini menunjukkan bahwasanya ngasih pembantu tidak berhubungan dengan apa musir sama muksir. Jadi ibaratnya itu ya sama seperti ngasih nafkah pada istri. Ya, keberadaan pembantu, kalau dia keberadaannya wajib, sebagaimana dia melekat pada istri, tidak dihubungkan dengan apa namanya musir sama muksir. Bisa dipahami ya, apa dari ibarah bisa dipahami ya seperti itu ya. Namun kategori musir sama muksir ini ada yang memberikan dobit yang lebih mudah, lihat di taklik dari Syaikh Salim Al-Bukayr, murid Musonif. Ini yang lebih mudah, yaitu musir itu kalau pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Ya. Kalau sama, pemasukan sama pengeluaran, ini namanya mutawasit. Ya. Kemudian kalau pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, ini muksir. Besar pasak daripada tiang, gitu ya. Istilahnya. Ya, itu lebih mudah. Di pengeluarannya itu dibandingkan pemasukannya gimana? Itu kategori musir, kemudian mutawasit, kemudian muksir. Muksir yang muksir ya, pakai ain, muksir ya kurang, susah, orang yang kesusahan. Ya, berkaitan dengan pembantu tadi ya, itu memang di Munisili sebutkan memang dia itu layaknya diberi pembantu. Ya, tadi misalnya anak orang berada, orang biasa pembantu. Jadi untuk menjaga muru'ahnya itu malah dia itu dibantu gitu loh. Seperti itu. Dan kata beliau, walau kana zaud mu'siron, meskipun suaminya ini orang yang tidak longgar, muksir. Kemudian ma yajibu lil muqtadah. Ma yajibu lil muqtadah. Kalau ada li berarti hak mendapatkan. Kalau ala itu yang terkena kewajiban. Sehingga terjemahkan ma yajibu lil muqtadah itu apa? Suatu yang wajib diberikan. Ya. Tapi kalau nanti ma yajibu alal muqtadah berarti yang wajib dikeluarkan oleh muktada. Kalau li adalah diberikan, dia mendapatkan hak. Wa yajibu lil muktada azau arrajiah, suatu yang wajib diberikan kepada wanita yang dalam masa iddah yang dia rajiah. Bisa dirujuk, yang masih bisa dirujuk ya, talak 1, talak 2 masih dalam masa iddah. Catatan kaki, baik itu merdeka, perempuan tersebut atau budak, hailan tidak hamil ataupun hamil. Kalau dalam masa rujuk, jadi talak 1 masih dalam masa iddah, talak 2 masih dalam masa iddah. Maka apa? Kemudian tambah lagi, wal bain al hamil. Sekarang ada yang bain hamil, dalam masa iddah tadi yang bukan anu ya, bukan nasiyah. Kalau dia nasiyah enggak masuk. Kemudian al-bain yang talak bain ya, yang hamil. Kalau ini yang bainnya yang hamil ya, diberi qaid hamil. Ini maksudnya untuk nafkahnya untuk si ibunya ya, bukan janinnya. Yaitu linafsiha bisa babil hamil la lil hamli, bukan untuk janinnya, tapi maksudnya kewajiban ini untuk si ibu perempuan yang mengandung tadi. Yang hamil yang tidak ditinggal mati suami ya. Maka adalah ma yajibu li zaujati. Ma ini fa'il dari yajibu tadi ya. Yajibu lil mutaddati raji'iyati wal ba'ini al hamili adalah ma itu. Yajibu li zaujah. Yaitu sesuatu yang wajib diberikan pada istri. Yaitu berupa nafkah dan sukna. Nafkah dan sukna. Bukan semuanya ya. Nafkah dan sukna. Karena tadi kan selain nafkah, sukna masih ada yang lain-lain. Ini di sini nafkah dan sukna. Itu titik sampai di situ ya. Jadi kalau di musonif, kata musonif, ini semua mu'an, ya, biaya-biaya yang dibutuhkan, kecuali biaya bersih-bersih, tanazuf. Kemudian lil bain ala ha'il, talak bain. Kalau tadi ada roj'iyah, ada bain, ya. Jadi golongan pertama apa? Tertalak roj'i, baik itu hamil atau tidak. Kalau yang bain, yang hamil saja, itu wajib mendapatkan nafkah sebagaimana nafkah seorang istri. Gitu. Walaupun ini bain tapi hamil. Ya. Berarti sudah apa? Sudah ini dalam masa iddah, tapi apa? Dia bain. Oh, yang bain ini ya, yang bain itu dia sudah bain ya. Kalau tadi yang masa iddah yang rujuk dalam lil muqtadah roj'iyah. Kemudian walil baini al ha'il al mutawaffa anha zaujuha walau hamilan asukna faqat. Itu yang kategori kedua. Yang bain tapi ha'il, tidak hamil. Ya, bain tidak hamil. Wal mutawaffa anha zaujuha walau hamilan. Dan yang ditinggal mati suaminya, meskipun hamil, ini asukna faqat, hanya tempat tinggal saja. Bain tidak hamil, kalau bain hamil tadi masuknya seperti istri. Kalau bain tidak hamil, ini rumah saja. Kemudian yang ditinggal mati suaminya, meskipun hamil juga rumah saja. Sehingga kalau sukna ini mencakup semuanya ya. Mencakup semuanya itu ada sukna tadi. Muktadah yang secara mutlak, wanita yang dalam masa iddah secara mutlak itu pasti dapat sukna. Ya. Yaitu sukna yaitu di tempat tinggal di mana dia dipisah oleh suaminya atau berpisah dengan suaminya. Ya, dengan syarat tempat tinggal terjadi layak baginya. Tapi kalau tidak layak baginya, ya boleh dia, si istri memilih untuk melanjutkan di situ atau minta untuk pindah ke tempat yang lebih layak. Dan kalau terlalu bagus, maka suami bisa memilih pula untuk tetap di situ atau dipindah ke yang lebih layak. Jadi kalau ini mu'tadah secara mutlak, ada sukna. Tadi kan ada sukna semua itu ya. Ada sukna. Sukna tempat tinggal ketika si perempuan berpisah dengan suaminya. Kemudian itu pertama semua dapat sukna. Kalau muktadah ini roj'iyah dalam masa rujuk, maka wajib disampai sukna juga nafkah-nafkah yang lain kecuali alat untuk bersih-bersih. Ya. Tadi kalau sukna semuanya, semua wanita yang iddah. Tapi kalau untuk yang dia posisinya masih dalam masa rujuk, bisa dirujuk, maka plus nafkah-nafkah yang lain kecuali alat bersih-bersih. Kemudian kalau dia posisinya bain, dia tidak hamil, maka wajib hanya sukna saja. Tadi bain al-ha'il, sukna saja. Kalau hamil, ya. Kalau hamil dilihat, kalau ditinggal mati suaminya, maka wajibannya sukna saja. Tapi kalau tidak, maka sukna plus nafkah. Jadi kan sudah disebutkan, yaitu hamil, al-bain, al-hamil. Tadi sebagaimana muktadah roj'iyah. Anafaqatu al-wajibatu bil-qorobah. Nafkah yang wajib karena sebab kekerabatan. Nafaqatu al-wajibatu bil qorabati yaitu al-kifayatu ala al-asli. Suatu yang mencukupi untuk ala berarti apa? Kewajiban. Suatu yang mencukupi catatan kaki al-kifayah wajib isba' al-qarib. Mengenyangkan. Kewajiban atas orang tua asal al-musir yang dia ekonominya longgar bil fadil an mu'natihi yaitu sudah tersisa dari biaya hidupnya wa mu'nati zaujatihi dan sisa dari biaya hidup yaitu istrinya. Itu sehari semalam wajib diberikan ke lil far'i ke keturunan al faqidi. Al faqidi lil kifayati al ajizi aniktisa biha. Titik sampai situ ya. Ya, ini nafkah dengan kerabatan jadi al kifayah. Kifayah itu kecukupan sampai bisa mengenyangkan, ya. Juga wajib udum, lauk, baju, kemudian juga tempat tinggal. Wajib ini atas asal tadi ya, yang dia punya kelonggaran dan sisa dari biaya hidupnya, biaya istrinya, juga pembantunya sehari semalam diberikan pada faraq. Yang dia tidak bisa memberikan kecukupan pada dirinya. Dia tidak mampu, lemah untuk iktisab mencari nafkah. Misalnya dia karena kecil, keturunannya anaknya masih kecil atau junun gila, atau dia misalnya cacat, lemah fisik, lumpuh. Maka ini kewajiban orang tuanya. Adapun kalau al-far'u al-ghuni, keturunan yang berkecukupan, ya kaya, walaupun dia tidak bisa mencari nafkah, ya, atau keturunannya fakir tapi dia qadir mampu mencari nafkah, tidak wajib dinafkahi. Kemudian tadi seperti itu ya, wa 'alal far'i, kewajiban yang dikenakan pada far' keturunan al-musir yang punya kelonggaran ekonomi, bima dzukira lil asli, yaitu dengan yang telah disebutkan tadi, yaitu lil asli diberikan pada orang tuanya, al-faqid lil kifayah, yang tidak bisa mencukupi kecukupan dirinya, tidak bisa mencukupi dirinya, wa in qadaru ala iktisabiha, meskipun orang tua ini mampu untuk mencari, yaitu kifayah, mencari nafkah. Ini dibedakan antara faraq dan asal, ya, dibedakan antara faraq dan asal. Jadi tadi kalau di si ini yang kalau keturunan tadi ya, dia tidak bisa mencukupi dirinya sendiri karena dia lemah, tidak mampu cari nafkah, maka asal wajib memberi nafkah. Tapi kalau keturunannya adalah orang yang berkecukupan, longgar ekonominya, meskipun tidak bisa mencari nafkah, ya, kondisi pertama dia berkecukupan meskipun tidak bisa mencari nafkah. Kondisi kedua, keturunannya adalah fakir tapi mampu mencari nafkah, maka tidak wajib memberi nafkah. Orang tua tidak wajib memberi nafkah karena dia mampu mencari nafkah. Nah, kalau asal beda, orang tua kalau dia tidak bisa mencukupi dirinya sendiri tapi bisa kerja, apakah wajib bagi seorang anak? Maka meskipun dia bisa mencari nafkah, tetap wajib kalau dia tidak bisa mencukupi dirinya, fakir. Orang tuanya fakir tapi bisa kerja. Anaknya wajib beri nafkah enggak? Hukumnya wajib, meskipun bisa kerja. Dan tidak layak untuk kemudian mengatakan, "Lah, orang tua saya kan sudah bisa kerja. Sekarang enggak punya uang tapi dia bisa kerja, maka saya enggak wajib beri nafkah." Ini keliru, ya. Karena dan di sini tidak dipaksa asal orang tua untuk mencari nafkah. Karena Allah SWT berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Dan bukan mensikapi dengan baik pada orang tua itu, yaitu dengan cara membebani mereka untuk kerja. Padahal sudah misalnya usianya sudah menginjak lanjut. Memang bisa kerja, tapi enggak boleh. Tetap wajib bagi si anak memberi nafkah. Kalau dia fakir, orang tuanya enggak punya nafkah, biaya, meskipun bisa kerja, wajib. Tapi kalau anak enggak, ya. Kalau anak ya enggak wajib orang tua memberi nafkah kalau anaknya fakir tapi bisa kerja. Anafaqatu al-wajibatu lil milki, anafaqatu al-wajibatu ala maliki raqiq. Ya, nafkah yang wajib yang dibebankan pada pemilik budak, wal hayawan al-muhtaram, dan hewan-hewan yang muhtaram, yang dimuliakan. Maka al-kifayatu yang mencukupi. Kalau ya apa? Kalau budak ya makanan, kemudian termasuk apa? Pakaian dan biaya-biaya yang lain. Kalau binatang ya, ya dia sampai apa? Sampai bisa kenyang. Kalau nanti sampai pemilik ini dia menolak untuk memberikan hartanya, menafkahi sedangkan dia punya harta, maka hakim memaksanya. Mayajibu liman wajibat lau nafkah. Suatu yang wajib bagi orang yang mendapatkan nafkah, yaitu yajibu liman wajibat lau nafkah, ya wajib diberikan pada orang yang wajib diberi nafkah itu adalah al-udmu, yaitu makanan pendamping. Wal-kiswah, baju, pakaian, nanti sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian wasukna, tempat tinggal meskipun tidak dimiliki, yang layak bagi seorang istri tersebut. Ya, dia merasa aman untuk di situ seandainya suaminya keluar rumah. Kemudian yang terakhir tawabi. Yaitu pengikut-pengikutnya. Tadi sudah disebutkan ya macam-macam pendamping atau pengikut-pengikut dari nafkah. Misalnya kalau tempat tinggal ya ada kasur, kemudian tadi baju sudah ya baju. Kalau tawabik kiswah ya tawabik pakaian ya berkaitan dengan pakaiannya ya. Ya. Kalau nanti baju itu butuh apa ada ya berkaitan dengan itu. Kemudian tempat duduk ada sajadah, kemudian apa tiker ya. Seperti itu, ini namanya tawabik-tawabik. Dibutuhkan untuk tidur, ya tadi kasur, ya bantal. Apalagi ya, seperti itu. Alat-alat makan, sendok, garpu, ya panci, wajan. Nah, ini kan tawabik-tawabik ini, ya kayu, aduh apalah, disediakan semuanya. Alat tandif itu alat bersih-bersih, ada sisir, sabun, sampo, ya. Krim atau apa itu untuk bersih-bersih. Ya itu namanya pengikut-pengikut. Terus istri kerjaannya apa? Semuanya udah dikasih itu kan. Ada makanan, tempat tinggal, alat-alat, kasur, semuanya pokoknya istri itu ngapain itu. Makanya disebutkan di situ itu kan diberi nafkah tadi harus tamkin gitu. Maka kita lihat disebutkan apa? Maqasidnya seperti itu atau makna dari bab ini ya. Jadi di situ kan istri harus tamkin. Tamkin istimta. Dan dinikah itu juga mu'awadhoh meskipun tidak mahdhoh, tidak murni. Makanya mukobilnya tadi kan nafkah tadi diantara mukobilnya adalah dia istimta. Jadi kalau kita lihat tadi terus ngapain istrinya gitu kan. Bahkan termasuk obat sama biaya. Kalau biaya dokter sama obat itu enggak ditanggung. itu pengecualian obat sama biaya dokter itu di fikih-fikih pembahasan para fuqaha itu tidak ditanggung suami. Allahu a'lam bishawab. Khunsa itu punya dua jenis kelamin. Apakah ada perempuan yang keluar asinya di luar masa menyusui? Allahu a'lam. Ada tidak? Bisa jadi ada. Ada, ya. Ada yang tahu ada. Sekarat bisa dikategorikan harokat makruh. Tadi sudah dirinci. Sekaratnya karena luka atau karena sakit. Karena luka masuk harokah makruh. Kalau sakit tidak. Kadar infisal minumnya asih berapa lama? Tadi sudah sebutkan. Satu kali itu kalau dia misalnya ikrot. Sudah berpaling, dilepas. Kemudian atau perempuan tersebut melepaskan, kemudian ada jeda lama, dihitung satu kali. Gambaran susu sampai ke otak sudah dijelaskan tadi, masuk lewat hidung. Wat usubah misalnya salah sangka. Di antaranya seperti itu. Subah itu ada beberapa macam. Apa kalau istri enggak menyebutkan bahwa dia musalmah tetap awal am bisa dengan ini ya apa bisa dengan yaitu perbuatan juga insyaallah. Itu indikator saja ya seperti itu. Kalau menolak untuk dinikmati ya maksudnya nasiyah. Nanti hari itu enggak dapat. Kemarin sudah kita bahas di pembahasan Mbak Nusul. Sudah pernah dibahas. Di Indonesia istri mengolah makanan. Bagaimana Ustaz? Ya kalau normalnya dikasih upah. Ya. Nanti dikasih upah. Karena itu kewajiban suami. Tapi kalau istrinya suka rela ya alhamdulillah. Kita berterima kasih ada istri-istri. Mereka dapat apa? Memberikan apa? Pelayanan lebih berarti. Ini kalau menurut mazhab seperti itu ya. Baqiyatul umri ghalib nanti bisa dibahas di bab zakat, di bab yang lainnya itu mayoritas atau umumnya dia itu sisa umurnya berapa? Sisa umurnya itu berapa? Umumnya orang berumur sampai berapa tahun? Nah, itu namanya al-umru al-ghalib. Berikan nafkah simpelnya tiap hari beli makanan jadi. Iya, bisa jadi seperti itu. Intinya istri tidak wajib untuk mengolahnya. Istri yang terpenuhi makanannya namun suka jajan. Ya tadi sudah ada kategorinya ya. Kalau berkecukupan pokoknya dua mood. Itu kalau menurut di fikih ya, tapi ya bisa apa? Bisa lebih seperti itu. Tapi kewajibannya itu kan itu yang dibahas kan kewajiban. Kalau di luar itu ya sudah sunnah saja hukumnya. Ya, menyenangkan istri gitu kan, memuliakan, menyenangkan itu ya, suatu yang baik. Tapi kalau bicara kewajiban tadi di situ sudah disebutkan. Kalau istri dimanja oleh ibunya tapi bukan pembantunya, apakah tetap mendatangkan pembantu? Ya tadi dilihat dia itu biasa dibantu enggak, terus muruahnya bagaimana ya. Kalau dia kelayakannya itu ada pembantu, dia wajib mendatangkan. Tapi kalau tidak ya tidak. Jadi orang seperti perempuan ini misalnya dia memang layaknya ada pembantu karena dulu di rumahnya seperti itu, diperlakukan seperti itu. Ya biasanya orang-orang yang ini apa, orang yang berkecukupan ekonomi ya, seperti itu. Iya, itu kadar wajibnya. Kadar minimal setiap harinya bagi musir, mutawasit, muksir. Itu harian. Hitungnya di situ harian. Kalau sekarang membantu tidak cukup diberi satu mut. satu mut, cukup gak ini? Satu mut itu 600 gram ya, sekitar itu. Cukup kan? Satu hari kalau satu orang sepertinya masih cukup. Ya cukup dulu, tidak terlalu panjang ya. Afan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya